Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, para masyayikh an-nahdiyin, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten atau cabang-cabang yang lain. Oke, tumatang sedaya pengurus daerah sampai ke bawah, Jamiah Muhammadiyah, konco-konco LSM sedaya, engkang sempat mirengaken pengaosan menika, engkang kula mulyaken, wabil khusus tumatang sedaya konco jamaah pengaosan kitab hikam menika, engkang kula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggihan malih wonten teng udara ing pundi tujuan kula kali panjenengan ngaji. Monggo ibu-ibu sing nyapu-nyapu, masak-masak, ngisi jeding, ngepel resik-resik, nyewoki anake, bapak-bapak sing budal nang pasar, nang tuku, nyambut gawe, nyupir, becak, dodolan bakso, dodolan kupang kabeh. Antar mugo ngaji niki iso ono manfaate kangge kula panjenengan. Monggo kita lajengaken nomor 103, kira-kira 15 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fil dhaifil minani. Ola tau sapa musannif fil dhaifil minan ing dalam kitab dhaifil minan. Famana soba mongko ora ngetekaken sapa Allah laka maring sira al kainati ing biro-biro barang kang maujud litaro drapun ningali sira ing kainat walakin tabine litaro dapun ningali siro via ing dalem kainat maulaha ing pengerane kainat famuradul hakim mongko utai kang den karepaken Allah zat kang hak mingka saking siro iku antaro yento ningali siro ha ing kainat biainiman kelawan peningali wong layaro kang ora ningali sopoman ha ing kainat taroha tegesi ningali siro enak ngeten pun ha engga inat min haitsu zuhuruhu saking dinggon utawi katone Allah iku maujud fiha ing dalam kainat wala tara lan ora ningali siraha ing kaunat min haitsu kauniyatuha saking dinggon talan saking dinggon anane kainat iku maujud. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kiai engkang kagungan kitab Lathaiful Minan dawuh datang kulo panjenengan sedaya. Famana sobalakal kainati litaroha. Walakin litarofia maulaha. Dawuh ne kiai engkang ngarang kitab Lathaiful Minan. Allah memerintahkan kulo kali panjenengan. Menjadikan kainat ini. Ndadekno barang. Ndadekno dunyo. Ndadekno keindahan. Allah tidak memerintahkan kita untuk melihat barang itu. Tapi, sing dikongkon tingali nang Gusti Allah, kita disuruh melihat bahwa di dalam barang yang kita lihat itu ada Allah. Bukan kita melihat dengan mata yang bisa melihat barang zahir. Tapi kita diperintahkan untuk melihat sesuatu itu dengan memakai penglihatan seperti penglihatannya orang yang tidak bisa memandang barang itu, tapi hanya mandang dari zahirnya saja, tapi memandang barang yang ada, memandang apa yang ada di dalam barang itu tadi. Gini kuau cocok alu dawa asyara ila dhalika unabi koli kulinduru madhafi samawati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, delok model Allah ndadekno barang niki ambek kula sampean kongkon didelok barangi mboten. Sing dikongkon delok apa yang ada dalam itu, orang itu tidak akan bisa menjadi orang yang punya pandangan delok apa-apa yang ada di dalam barang itu kalau dia tidak diberi kefahaman oleh Allah. Angel Pak menungso niku sing iso delok apa yang ada di dalam pandangan kita. Apa yang ada di dalam sesuatu yang kita dengar. singkate dadi tiang koyok ngeten iki Masya Allah umangil sangat. Mboten gampang, perlu latihan, perlu njaluk nang Gusti Allah, perlu ndonga nang Gusti Allah. Mila Kiai Musonib dawu fatahalakal babal ifhami, babal afhami. Fataham buka sopo Allah laka maring siro babal afami ing lawangi biro-biro kefahaman. Aina bahata kesingiling akan sopo Allah ka ing siro. Wa aikodho lanangi akan sopo Allah ka ing siro. Lima maring barang huwa kang utawi ma almat telubu iku kang den supriming kasaking siro. Wa huwa utawi ma iku musyahadatu ma ningali ing zat. Ya kang tetep ing dalam kainat kama kaya keterangan yupamu kang den pamo pemamena dzarfiyati saking maknane dzarfiya sing iso mbuka kefahaman kaya ngeten iki Gusti Allah. Artine ngeten lho Pak, kula niki ngaji kaya ngeten iki sampai sampean iso ngelakoni ndelok barang iku sampean ndak ndelok barangi tapi sampean ndelok Gusti Allah ndek jerone. Lu sampean iso ndelok Gusti Allah ndek jero niko yang ngoten niku murni krono Gusti Allah sing buka. Tutuk krono ngaji. Sebab ngeten niki urusan ati. Wong ngaji niku panjenengan ngrungokno swara kula kaya ngeten niki. Masih sampean bendina ngrungokno. Nuwun sewu lek sampean mboten dibuka atine nang Gusti Allah ndak kira iso nglakoni. Percaya sampean ngoten. Lu lek sampean niku dibuka atine nang Gusti Allah. Ndak pendino ngrungokno sepisan tok jrek. Masya Allah nang atine kowe langsung. Ndak kate ono sing ngongkon moro cakang dhewe. Ndak kate ono sing nyurung moro apik dhewe wis. Apik cakang gelem nglakoni kaya ngeten iki. Sing ndadekno gelem niku lho Gusti Allah. Yang menjadikan mau itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing ndadekno gelem niku Gusti Allah. Duduk barang liyane mergane kula ambek sampean iki ndak kenek ndelok teko zahire niki wae sing tak bahas pengajian kula ngadina sampean kaya ngeten sing go sampean iso ndelok barang iku mboten ndelok barange tapi sampean ngangen-ngangen apa yang ada di dalam barang itu iku duduk teko aku Pak Gusti Allah sing dadekno sampean iso ngamal ngoten Gusti Allah sampean iso sabar nerima coba sing gedhe krono sampean ndak ndelok cobane sing dadekno iso sabar niku Gusti Allah niki mek ndodono tok. Dadi apa-apa sing ana ndek donya niki mboten wonten pengaruhnya sama sekali. Yang ada pengaruhnya namung Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tidak berpengaruh. Alafu nggih nun sewu. Tumatang sedaya kanca-kanca. Hatta ndelok wong dokter sing berobat niku atusan wong bendino ana terus. Sing dadekno wong iku waras Gusti Allah. Sing dadene wong iku nang sampean Gusti Allah. Ana sing jawab nggih mboten sih. Mergo obat. Masya pun mergo obat. Sing dadene wong niku mantep nang dokter Gusti Allah. Sing dadene dokter iku gelem marasno ya Gusti Allah. Maaf kadang-kadang wonten lho dokter niku masih wonge dokter ana wong berobat justru ndak dikai obat sing marasno. Napa? Dikai obat sing mateni. Bisa, bisa. Lah lek Gusti Allah ngersakno doktere nang Gusti Allah dikai ati elek. Akhirnya ada orang berobat kepada dokter niku dan orangnya berpengaruh dan orangnya berpotensi karena yang orang itu merasa tersaingi. Akhirnya ngongkon yang dokter tolong uang gilek berobat ini ojo diuripi. Ki ono obat yang mematikan. Dilakoni, dipateni. Sing dadekno uang niku karep mateni ya Gusti Allah. Sing dadekno uang pesaing niku ngongkon dokter ya Gusti Allah. Lan dokternya nurut sing dadekno nurut ya Gusti Allah. Mboten ndak ada kita unsur kita sama sekali. Walam yakul Gusti Allah mboten dawu unduru as-samawati. Unduru ningalono sira kabeh. As-samawati ing biro-biro langit li alaya dulu trapun ora li alaya dula trapun ora nutuaken sapa Allah ka ing sira ala wujudil ajrami ing atase anane biro-biro cirim. Jadi Allah niku merintahkan kali kula panjenengan sedaya kelawan daung kulin duru madza bisamawati niku nduduno bahwasanya jirim itu tidak ada sebetulnya tidak ada kayu ndano pehel ndano watu ndano sing ana mung Gusti Allah lintune Gusti Allah ndek donya niki mboten wonten. Nuwun sewu, lek kula oleh ngomong, ha, rada jero, awas. Ndek donya niki kabeh sing ngono niki Gusti Allah. Wis, ngoten wis. Tapi niki aja ditakokno, kok malah ngono omongane, aja ngoten wis. Yang zahir, yang terlihat semua adalah Allah. Waduh, ya parek mikir-mikir saya bingung, aja bingung-bingung, wis ngoten niku. Lainnya itu tidak ada. Cuma mangke diperinci wonten di kitab tauhid, kitab As-Sanusi, Kifayatul Awam, wonten di mabadi ilmu tauhid niku diperinci napa ni kata. Kayak dene, makhluk niku sakjane mboten wonten, menungso niku sakjane mboten wonten. Napa kok diarani mboten wonten? Karena dia sekalipun sekarang ada, sebentar lagi dia akan mati. Barang yang ada kemudian tidak ada, itu hukumnya sama dengan barang yang tidak ada. Menungso niku mati, bukti ini mulai bian menungso mati kabeh. Yang tidak bisa mati hanya Allah. Mungkin bisa dikatakan yang tidak mati adalah nanti di alam akhirat. Dan itu pun yang menghendaki Gusti Allah. Ngoten. Jadi barang di dunia ini mboten wonten kabeh. Ojo ngarani ono, keliru sampean lek ngarani ono. Bab sampean lek ngarani ono maling kok sampean niku duwe rasa pegelang menungso. Bapak ni loro, ndak waras-waras, tonggone diarani nyantet. Wong santet ni ku mboten nonton pengaruhnya blas, pak. Dukun ndak anuk blas pengaruhnya. Dokter ndak anuk blas pengaruhnya. Niki omongan hikam loh, nge. Sik, durung mari, nge. Lah kok dene onten tiang nyang nang kiai njaluk baroka, bapak ni loro dikei omben-omben kok waras. Iku sing datik no waras, Gusti Allah. Laku akian warasit yang lain nang dokter ni ku jenengi hukum adat. Kan mergani sampean diketono hukum adat sampean bagi orang yang tidak sampai kelasnya. Cek ni mboten bingung. Kayak kula sampean ini istilah nai. Loro cak, loro apa? Loro ngeluk, ya istu kopil. Loro, loro apa? Delinges pijet to. Mboten dok ben orang bingung. Dalani lek pijet. Kutupi, lek delinges kutupi pijet. Lek gatel diolesi, lek watuk kudu nguntal pil, lek kurang sehat kudu jamu dan seterusnya. Itu adalah sebuah syarat, sebuah syariat saja niku. Merkane kangge tiang wonten ndek donya niki, ojo nyekel tauhid tok. Syariat ya kudu dicekel. Syariat mboten kadek tauhid niku jenenge kurang ajar. Tauhid mboten kadek syariat ajur. Mesti niku sampeyan sak niki nyekel tauhid tok. Yo ndak kenek cekeli wekene. Lek wis sampeyan nyekel lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi, nek donya niki kabeh barange Gusti Allah, ngakhiri barange wong sampeyan jiki kabeh. Lah niku syariat ditinggal, acur, kacar-kacir sampeyan. Sak walike sampeyan terlalu syariat, mboten melok tauhid, yo iso ndak karu-karuan rusak pisan. Mertombo pola ndak waras-waras. Ono di rumah sakit entek jutaan. Mulai tutun di rumah mati. Krono sayangin nang sing wedok mati ngomong. Bangsat aja nih. Kurang ajar. Dokter apa iku dokter gendeng. Moso aku berobat sampai entek 1 juta ndak waras-waras. Dokter cap apa iku. Lah. Apa kok iso muni dokter cap apa? Krono de ini ku nyekeli syariat tok. Syariate koyok-koyok, uang ni gulek mertombo mesti waras. Jadi ketika dia mertombo mboten waras, dokter dia rano gendeng. Lek ditakokno nang uang kira-kira nunggu sing gendeng, dokter ya boh sing arani mang. Jawabane, sing gendeng ku yo sing arani gendeng niku. Napa? Karena perlu diingat, dokter itu adalah ilmunya zunun, persangkaan saja tidak positif. Napa kok positif dokter iku? Krono duduk pangeran. Dokter niku persangkaan, Pak Don. Wong loro iku dikeiki, biasa lek dikeiki kudu waras. Biasa lek dikeiki waras, biasa dikeiki waras. Itu adalah dugaan saja karena dokter manusia. Lek sampean menumpuhkan kesembuhan sampean nang dokter, wah, maka akan terbukti juga dokter tidak ada yang mati, Pak. Kenyataane kata dokter umur sik enom mati, iku nduduno lek dokter niku adalah ilmunya ilmu dzon saja. Mereka ni kulo sampean ojo ndelok zahire mawon, sampean ndelok batine, pekene digawe, syariate digawe, batine tasawuf kalau tauhid yo digawe. Insyaallah dadi wong niku normal. Cara montor niku bane papat pisan niku. Nak kaboten enak pancene. Lek siji bane ya ndak mlaku. Mlaku wae cepet rusak. Tapi lek bane niku papat enak. Jangkep sapire jangkep. Ya ana bane, ya dikumpo, ya ana bensine. Ngoten lho. Ojo barang krono ndak ketok sampean tinggal. Jangan. Sing zahir niku montor iku lak bane tok sing penting ana bane, ane iso mlaku. Iya lek ana mesine. Lek mesine ndak ana. Mesine ana bane ana bensine ndak ana. Ya kudu ana pisan lah. Untuk sini, mesinnya api lengkap diunek nonggi kenek, apa ni yo enak sembarangan ni enak bensinnya wonten, uli nengge wonten, melaku. Ben urip kata nggawe syariat tok koyok koyok ndak kata ni loro loro titik ngarani uang. Lek sampean ngarani uang berarti sampean iku ndak ridho nang takdiri Gusti Allah. Lek wis ndak ridho nang takdiri Gusti Allah, sampean kata ni golek pangeran sobo saklian Gusti Allah. Sampean nyambut gawe nang jeragan, jeragan ni kerang, salamat dit nyengi jeragan ni kadek cingkok pisan. Cino singke krono jeragane kerang medhit ala kerang penggaweane sedinane dibayar mek 20.000 masyaallah wong ndak oleh meneng blas melenger aku ndelok jeragane iki leren leren ndak apa-apa nyebut gawe nang liyane lek jeragan lek nang Gusti Allah. Gusti Allah iku kejem opo aku nek nyambut gawe kae tanteng didik nyambut gawe dhuwur teko bayang ngene mari nyambut gawe kae enak didik anteng didik katene mari penggaweane bayang asar teko nah, bayang mana. Maghrib teko, bayang mana. Isak teko, bayang mana. Subuh teko, bayang mana. Sampean ngambul nang pangeran. Sampean pegel nang pangeran. Lek sampean pegel nang Gusti Allah. Katinggo lek pangeran sapa sampean. Lah wong pegel nang padha wong ini ku padha karo pegel nang Gusti Allah. Apa kok ngoten? Krana sing gawe menungso niku Gusti Allah. Sing gawe menungso pegel niku ya Gusti Allah. Sing gawe menungso nyoba iku ya Gusti Allah. Cara sing ngrungokno. Jajal sih, sing ngaji ku dicoba. Ya tak kuat pisan nang baran kula durung tutu. Nang kula niki mek ngomong. Lho lek ngomong lek iso nglakoni kan kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Iya lek ade usaha. Lek usaha kepingin dadi wong apik insyaallah sik wonten ganjaran senaoso titik-titik. Tapi ngoten niku lek dikarepno nang Gusti Allah. Allah ngarepno nyiksa kula ambek sampean. Ya monggo wong barang antek Gusti Allah. Allah ngarep kate ngekeki nikmat. Ya monggo pancene iki tak Gusti Allah. Allah kate nyoba sing gedhe nang awak-awakan iki monggo. Wis kersane Gusti Allah. Sing penting ayo ndonga nang Gusti Allah. Mandar muga ati niki sabar, mandar muga ati niki tentrem, mandar muga ati niki damai. Lek ati niki damai tentrem dengan apa saja yang pernah kita alami insyaallah kula mbek sampean akan jadi hamba Allah. Yang betul-betul makrifat, betul-betul tahu datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dawu undur samawati agar menunjukkan bahwasanya agar tidak menunjukkan bahwasanya ajrom itu ada. Artinya ajrom itu tidak ada. Lek wis ajrom niku dianggap wonten fatah tajibu mongko dadi kaalingan sirobia kelawan ajram anhu saking Allah. Walanu syahidu lawalatu syahiduhu lan ora ningali sirohu ing Allah fiha ing dalam ajrum fatasiru mongko dadi sira iku maksidan nggon sejo ma'ana hasarto sak temen ajrum wasilatun iku lantaran id laisat krono ora ono apa ajrum illa maro ia angin pira-pira nggon ningali wa majalialan nggon pertelo ya tajalla kang katon fiha ing dalam ajrum alhaqu sapa Allah zat kang hak subhanahu wa ta'ala li arbabi syuhudi katwe biro-biro kang anduweni peningal ati katwe biro-biro kang ahli syuhud wayastadilu lan ngalap dalil biya kelawan ajrom alai ingatasi wujudi Allah sopo arbabul hijabi biro-biro kang anduweni aling-aling lho niku perlu nih jadi lek wong ahli syuhud elek yang niku nganggap jirim itu ada maka orang itu akan terhalang oleh jirim. Lek sampean sak niki nganggep dunya niki wonten, berarti kita akan terhalang oleh dunya sehingga kula mbek sampean ndak iso tutuk nang Gusti Allah, ndak iso ningali nang Gusti Allah. Dadi sing sampean tuju ya dunya tok, nyambut gawe apa perlu nih kepingin suge, dagang apa perlu nih kepingin suge, sekolah sampai duwe titel sarjana apa perlu nih kepingin dadi pegawai negeri swasta pingin dadi bupati pingin dadi DPR pingin dadi jaksa pingin dadi polisi pingin dadi TNI ya ikut tak oleh sampean tak oleh apa-apa sampean bisa ing mongko id laisat illa maro'iyah wa majaliyah ya tajalla fihal haku. Kulo ambek sampean nang Gusti Allah niki dikei ketok datang jirim, iku tujuane jirim itu hanya merupakan satu tempat di mana Allah bisa menampakkan zatnya di situ. Lek coro tauhid pengertiannya ngeten. Sampean ketok lemari, sampean niku agar betul-betul faham bahwa di dalam lemari itu adalah Allah. Niki tauhid paling dukur. Tauhid sing rodok cendek, sampean ketok lemari, sampean agar faham bahwasanya yang membuat lemari ini adalah manusia. Yang membuat manusia ini adalah Allah. Lho ngeten. Dadi berarti sing gawe lemari ya Gusti Allah. Niku tauhid sing nomor loro. Lek tauhid sing dicampur kalau fikih modele ngeten. Kulo ambek sampean ketok sing jenenge sarung. Kita memahami bahwasanya sarung itu adalah miliknya Allah. Dadi lewis miliknya Allah, apa tujuan inti daripada kita punya sarung? Kayak sembayang. Lewis jenenge kayak sembayang. Ndak katik ndelok sarung iku api utawa elek. Sing penting kenek digain nutupi aurat yang menjadi persyaratan di dalam sholat. Sampean tuku montor, lewis itikate tutup api. Ndak ndelok montor api, ndak ndelok montor elek. Sing penting bojo sampean bisa tertutup auratnya dengan rapi. Krono sampean duwe mobil. Lho lewis kulo ambek sampean ndak ndelok mobil itu hanya melihat mobilnya saja. Lek elek sing katene numpaki isin, lek api atine bonggo soho sombong. Maka dia yang dipentingkan, penting api e montor. Duduk digawe apa e mboten. Sing penting montore api. Mbungkuk digawe nang masjid. Mbungkuk nang sampean digawe ngrungokno pengajian. Mbung nang sampean engkuk digawe ndelok barang maksiat. Digawe nabrak uang, digawe ngecer narkoba, na'udzubillah. Dadi kurire sabu-sabu, ditangkap nang polisi, tak ngurus sing penting, montore api. Sece, lek tiang montor niku didelok apa yang ada di mobil, maka dia tidak melihat mobilnya. Elek api sing penting kena digawe sarana ibadah. Tapi lek tiang niku delok montore, sing penting montore api. Engkuk kata dikainan dia bojar engkuk loh. Kan sece ya. Pandangan uang sing delok montore, karo tiang sing delok opo sing ono dek montor, niku seje. Dati le arbabi suhud delok isine montore, le arbabil hijab, biasae le uangi feke ni roto api, ilmu ni roto kata, wujudul ajrom digawe dalil wujude Gusti Allah. Itu tingkatan ibtidaiyah. Kaya kula ambek sampean niki lek itu tu. Mila monggo kula ambek sampean ayo ndonga nang Gusti Allah, mandar monggo dipun paringi tutuk. Nggih napa nggih? Nggih. Lek wis nang Gusti Allah dipun paringi tutuk, insyaallah lumayan. Nggih ndak kepingin oleh pangkat lah, pangkat niku ndak butuh. Dunia niku sebetulnya tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah manfaat daripada dunia ini. Sarung niku sajane ndak dibutuhno, yang dibutuhkan adalah untuk menutupi aurat. Kelambi itu ndak dibutuhkan, yang dibutuhkan hanyalah untuk menutupi aurat dan seterusnya. Mangan niku sajane ndak dibutuhno, yang dibutuhkan adalah kuwate ibadah marang Allah dengan bantuan makanan. Lek wis wetenge akeh isine, ibadahe kuat. Lek wetenge ndak pati ana isine, biasane ndak pati kuat ibadah. Mek ngoten to. Summa dzakara mongko nuli nutur sapa musannif hasilama ing asile barang taqaddama kang wis dingin apa ma biqauli kelawan dawuhne Kiai Musannif al aqwanu nyatane dawu al aqwanu utawi biro-biro barang kang maujud min haitsu zatuha zatuha niku masih dadi idhofah tetap zatuha. Sebab idofai haithu niku datang jumlah. Wa alzamu idofatan ilal jumal. Haithu wa idwa in yunawan yuhtamal. Jadi haithu zatuha. Mari zatuha aku dono kobari. Saking ndinggon utawi zati akwan iku mawujud. Ngoten carane maknani lek coro lari sekolah. Manjani perlu tiang sekolah niku mulai ngaji ku deling-iling cak terutama arek santri. Waduh ilmu alat itu tidak penting. Wong barangan di akhirat tidak ditakon ilmu alat. Ya bener tidak ditakon ilmu alat. Tapi lek sampean tidak iso ilmu alat, tidak iso maca kitab fikih. Lek sampean tidak iso maca kitab fikih, sampean tidak ngerti bab sembahyang. Jadi pada pentingnya cari mana dulu. Yo bane yo penting, pentile ban yo penting, bensine yo penting, uline yo penting, pada pentingnya kabeh. Makanya di dalam hidup ini jangan sampai ada sesuatu amal sedikit pun yang kita remehkan. Ojo sampai ngeremehno amal. Krono kula mbek sampeyan niku ndak ngerti apa sing paling penting. Wong duwe montor niku, mulai teko bodi, ecet, kaca, kontak, aki, banyu aki, bensin, oli, mesin, kabilator, VVTi, ban, pentile ban, sasis, penting kabeh niku. Yang ada di dalam mobil itu jangan sampai ada yang Anda remehkan. Dan itu adalah komponen yang sangat penting sekali. Latihan ibadah nang Gusti Allah nggih ngoten, ojo sampai di hati niki ono amal kelakuan sing dianggap enteng. Karena apa? Karena kita tidak tahu amal mana nanti yang akan diterima oleh Allah. Ono wong mis nang omahe sampean, nemen botone wong niku nyuwun, Pak, nang sampean dikei dhuwit Rp500. Mas yo Rp500 mbok lek iku sing tempat diterima. Ndak weruh lek kula mbek sampean bakal mlebu swarga mergo niku. Dudu mergo amal sing apik, gede-gede tok mboten. Sedekah mulai 10 juta iku sing ndadakno mlebu swarga, mboten. Sak monten ugi kelawan maksiat, ojo mergo ndelok maksiat gede utawa cilik lek iso idzana haitukum an syai'in fantahu. Lek wis jenenge maksiat, barang larangane Gusti Allah sekecil apapun mandar muka kula ambek sampean iso ngedoi. Cok dianggap boleh dosa cili. Alah, kalau ngini ae. Mojo istighfar sebisan hilang. Lho, ngawur ae. Ojo dikai landasan. Karena semua amal maksiat, sekecil apapun namanya tetap pelanggaran. Sebaliknya yang namanya ibadah, sekecil apapun nilainya juga ibadah. Dan kalau kita lakukan dengan ikhlas dan hati yang sangat legowo, insyaallah nilainya akan besar. Lo gedene nilai niki ojo didelok lek wis kita mengamalkan reken kita ngredit nang Gusti Allah. Poinnya akan dapat berapa, skornya akan ditulis berapa dening Gusti Allah serana nang Allah wisan. Oh skore iki cilik mlebu neraka ya monggo. Skore iki gedhe mlebu nang swarga alhamdulillah. Ngoten, ndak usah bengong-bengong. Kita ngamal niku. Apa kita kate mlebu neraka? Apa kate mlebu swarga? Baban wis. Wong Allah gawe swarga niku mek ngetok-netok nang kula mbek sampean, kangge ne wong sing kebiyer ndak gelem ibadah kecuali lek diimingi ming swarga. Lek wong wis ndak ngreken swarga, kaya apa swarga? Tak karepe pangeran lah. Wong sing duwe Gusti Allah, swarga monggo, neraka ya sak kersa. Wong sing kada hajat niku Allah. Kula mbek sampean ana ning donya niki minangka wayang kulit. Nggih, sing penting ati niki lho, Pak. Ati kula sampean ojo sampai duwe perasaan kepingin nglakoni pelanggaran. Ndi-ndi lek wis jenenge pelanggaran iku mesti ana tindakane, ngoten lho. Lho lek Gusti Allah niku ana wong nglakoni tindakan niku ndak nindak koyok-koyok Gusti Allah niku mboten adil. Itu kalau kita tidak seimbangkan dengan yang namanya rahmat. Lan dek ndi ana wong nglakoni kebaikan mesti diburui. Lah buruane Gusti Allah niku akeh. Besok saiki durung wayahe. Lek sik durung wayahe masih dijaluk ya apa ndak kene. Lah mandarmu kok kula kali panjenengan ngamal niki nang Gusti Allah dipun dadosaken tiyang sing cocok karo kekarepane Gusti Allah lan dadekno ridane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kang kula hormati, krana niki pun cekap. Monggo kita akhiri pengawasan kita menika. Semoga kita akan bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan yang lain. Nggih, omongan kula titik akeh mang, mandarmu kok iso mlebu nang ati. Nggih. Lek ndak iso mlebu ayo dijaluk nang Gusti Allah mandarmu kok mlebu. Lek wis mlebu mandarmu kok kula mbek sampean iso nglakoni. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina suratul mustaqim wal'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.